Serata Paulus ka jemaat Efilipi. Filipi bab setong. Tantaretan omate Allah sate jenase bodo Efilipi, bun se ampun dati setong saring Isa Almasih. Juken tantaretan pemimpin sarta se abonto jemaat. Kaula Paulus, sarang Timotius, ti abtina Isa Almasih. Ngarep moga-moga ala ramana sampian sarang kaula. Sareng Gusti Isa Almasih aparinga berkat sareng katentreman kasampian sadaya. Saben kaula engak kasampian, kaula asyukur ka Allah. Ben saben kaula aduk anyo anak kasampian, kaula aduk akalaben seneng ate. Kaula asyukur ka Allah sebab dari de ade nangantos semakin, sampian abentu kaula dalam abertaki keberbekus dari Allah. Allah tibi se amolai lelakon se saya paneka edalem sampian. Ben kaula yakin salerana bedin rosaki lelakon paneka kantos lastare e are Isa Almasih rabu pole. Ampun sapantes sekaula keduan perasaan katigenik ke kesampian. Sebab sampian terus semak ke ate kaula. Jugen lantaran sampian norok narema asareng kaula peparing seepareng ngaki Allah ke kaula. Semangken sabetara kaula beda e penjara. Jugen ebekto kaula martika beda e luar. Kangkui abilai sareng masalah mete kaper bagus. Allah ngageli cek kaula cek keronga uku kesampian, kalebon katresnaan sekejunjun dari Isa Almasih tibi. Kaula nyoon e dalam doa, muka-muka sampian sajena tambe tresna, ka Allah sareng kasasamana, sareng terus atambe pengetahuan, seleres sareng pemangki sebijaksana. Kalabon sepanika sampian bekaloninga, melepon apa si paling sae. Ben odiknya sampian bekal lobot dari setajana cecalen, otabena buketen pun apa asaus, e are Isa Almasih rabu pole. Odiknya sampian bekal tak kekurangan lelakon, sepacet saya ongku, senamung kengeng ia silaki sarang Isa Almasih tibi. Tadi ala bekal emolja akia, sarang e aku ngakia. Sampian kotu ngegeli tantaritan, jok papun apa sekatedian kakaule, lamalah ada diaki lebih banyak orang semereng sarang parcaje ke kabar bagus. Asilah, sedajana pengawala keraton sarang reng orang lainnya e kota penikah, oning cek kaula e penjara lantaran ngabdi ke Almasih. Lantaran kaula se e penjara penikah, kabunyaan reng orang Kristen e kota penikah, atambe yakin pole ke pengiran. Kantos pada sajan bengal ngaberaki sen pesen dari Allah tak kelaben andi atetako. Pacet leres beda se aberta aki parkara Almasih lantaran ere sarang tero atau kara. Nanging selaina aberta aki Almasih lantaran keduan maksud sesai. Ring-ring genika ajalan aki kebeneka lantaran katresna ana ka Allah sarang ka kaula. Sabab ring-ring genika oning je Allah makon kaula supaya no duaki je kaper bagus genika leres. Nanging ngoring lain aberta aki Almasih kelaben maksud setak sae. Si aberta aki angkui kaparloan netibi. Pangrasana kelaben sepeneka ring-ring kenikah ngarep kasosaan kaula e penjara bekal atambe. Nanging tak aponapa. Sabab katipunapa asaos. Punapa maksud murni utabu salah olena ki pada. Engki penika Almasih ki aberta aki juken. Dedi kaula seneng. Ben kaula bekal terosa arasa seneng. Sabab kaula oning cek kala bendu ane sampian sarang bentoana erona Isa Almasih. Kaula bekal epabi basah. Sesanget eka terus sarang iarep kaula ingki panikah. Supaya kaula tak sampe tak asel e dalam ajalanaki lelakon kaula. Sabalika kaula ngarep supaya bila esaus kong langkong semakin penikah. Moga-moga kaula kedukna ate si bengal. Supaya kalabun badan sarang sokma kaula penikah. Dalam kebadaan odi otabe mate, lahir beten Almasih emolja agia. Sabab mongku kakaula, tujuan odi na kaula namung Almasih. Dedi mate artene pocur. Nanging mon dalam odi etunya penikah, kaula ki kengeng ajalana ki lelakon selebi akuna. Kaula pasta oning seka emah seepelia kaula. Kaula padana seetajek dari kangan benderi kacer. Kaula cek terona seontura dari dunia penikah. Entara apolong sarang Almasih. Sebab kenikah sepaling sae. Nanging, keangkui kaparloana sampian, langkong sae mon kaula kik beda etunya penikah. parkara panika kaula yakin. Lantaran genika kaula oning, cek kaula kik pakuna apolong sarang sampian seteja. Supaya kaula bisa nolong sampian. Mi oleh sajen kokok, sarang sajen seneng edalem parcaje ka pengiran. Teti, mun kaula ampun aboli ka sampian pole, sampian se ampun teti setong sarang Isa Almasih, bekal kagungenah alasan sejen benyaan pole ka angkui ngedira ki abe kaula. Samangken, separlo engki panikah supaya sampian odi minorot seepinta sarang kabar bagus parkara Almasih Kaisa. Kalaben sepenikah, punapa kaula tepangki sarang sampian otabe punten, kaula bekal mireng ajak sampian kokon-rokon, sarta areng bereng aperang kalaben setong maksud sarang setong pangetero. Engki panika kaangkui kapar jajaan seminorot kabar bagus dari Allah. Sampian pabengel terus, jek kok takok kasomosona. Kalaben sepenikah, sampian notu aki, jek somosona sampian kenikah tanto bekal kala ah. Ben sampian bekal menangah. Sabab, Allah tibi seaparing kemenangan kasampian. Sabab sampian sereng Allah, eparingi peparingah, beni namung kaangkui parcaje ke Almasih. Nanging jugen, supaya sampian nangkung sangsara kaangkui Almasih. Semakin sampian jugen kenging norok asareng kaula, edalem peperangan panikah. Peperangan akati seampun oning eolati sampian, elapui kaula gitimin. Ben se terus elapui kaula, kanto semakin akati si epiarsa sampian.